bersama Kompak Production dan juga Cumi-Cumi ada Gerry Mahesa dan Lala Widi. Semoga. Aku ramon dor te teko atimu masih osataya tak merestuiku koyo tepung kanti nong doar mejo yen kesti restui waktu opisopo. Yeah.